Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'ad. Anak-anakku yang lebih cintai dan juga segenap pendengar serta pemirsa yang mudah-mudahan senantiasa dirahmati oleh Allah Azza wa Jal. Alhamdulillah pada pagi yang berbahagia kali ini kita masih bersama kuliah subuh online dengan tema Generasi Milenial Ideal. Dan kali ini kita akan masuk ke wasiat yang ke-14. Padahal di sini ada berapa wasiat? 15 wasiat. 15 wasiat sebelum terakhir insyaAllah. Apa wasiat yang ke-13 kemarin? Selalu mengingat akhirat. Selalu mengingat akhirat. Bagus. Wasiat yang ke-14 adalah jangan menunda-nunda amal soleh. Jangan menunda-nunda amal saleh. Apa Mas Abdurrahman? Masuk Kasha. Sesama. Mas Anjasha. Menunda-nunda amal saleh. Ya. Silakan dibaca Mas Ukasha. Wasiat ke-14 riwayat yang juga berasal dari Al Hasan Al Basri. Bahwa beliau mengatakan ya ma'syarasyabab iyakum wattaswif saufa af'al. Wahai para pemuda, jauhilah taswif, menunda-nunda, yaitu saya bakalan akan melakukan ini, saya kelak akan melakukan itu. Maksudnya Roman Jaban Al-Hasan Al-Basri, jauhilah taswif, menunda-nunda, bahwa taswif itu adalah penyakit yang banyak membinasakan para pemuda. Seperti perkataan sebagian mereka, saya kelak akan bertobat, saya bakalan akan menjaga salat, saya nanti akan berbakti kepada orang tua. Akhirnya mereka tidak melakukannya, tidak mengupayakannya, dan tidak memanfaatkannya. Namun mereka hanya mengakhirkan dan menunda-nunda. Ya, maksud sana. Seorang apabila terpetik pada dirinya untuk bertaubat atau menjaga sholat atau selainnya, maka penyakit ini datang memalingkan dari kebaikan ini. Ia akan terus menerus mengakhirkan dan menunda-nunda sampai keberkahan masa muda hilang darinya dan terlewatkan darinya manfaat-manfaat dari memanfaatkannya dengan kebaikan. Bagus, mesin jasa. Boleh jadi kebanyakan mereka saat akan bertaubat dengan memasang target usia tertentu dari hidupnya. Namun kematian pun datang tanpa disangka-sangka secara tiba-tiba. Sebelum usia yang dia targetkan untuk bertaubat itu sampai. Wasiat ke-14 ini disampaikan oleh seorang ulama namanya siapa? Al-Hasan Al-Basri rahimahullah. Siapa yang tidak kenal dengan nama ulama besar ini? Ternyata beliau juga memperhatikan nasihat untuk khusus para pemuda. Dan kalau kita perhatikan Syekh Abdul Razzaq Al-Badr hafizahullah di sini, beliau betul-betul mencari nasihat-nasihat yang diawali dengan ya ma'syar syabab, atau nasihat-nasihat yang memang tertuju kepada para pemuda. Walaupun sebenarnya nasihat ini apakah khusus untuk para pemuda? Enggak. Ya, yang namanya menunda-nunda itu bukan hanya kebiasaan para pemuda. Sebagian orang yang sudah tua pun juga punya kebiasaan suka menunda. Tapi Syekh Abdul Razzaq hafizahullah ta'ala, hamukallah, Syekh Abdul Razzaq hafizahullah ta'ala, beliau betul-betul, karena judulnya adalah wasiat salaf kepada para pemuda, min wasaya salaf syabab, maka beliau mencari betul-betul nasihat-nasihat yang ada awalan ya ma'syar syabab, wahai para pemuda. Itu menunjukkan bahwa ulama kita itu peduli dengan para pemuda. Ya. Mereka sangat memperhatikan para pemuda. Maka kalau kita diperhatikan oleh para ulama, kita enggak boleh cuek. Kita ini diperhatikan. Kenapa kita diperhatikan? Karena kita adalah sesuatu yang berharga. Bagus. Ya. Ketika kita kantongin duit dalam jumlah yang besar dengan kita ngantongin duit dalam jumlah yang kecil. Ya. Coba bedakan antara kita ngantongin duit 1 juta dengan kita ngantongin duit 500 perak. Kalau kita lupa naruh baju itu, gimana? Kalau kita lupa naruh baju yang di situ ada duit 500 perak, gimana? Bisa aja. Jatuh juga? Nggak apa-apa. Tapi kalau kita lupa naruh, ya, baju yang di situ kita ngantongin duit 1 juta. Wah, itu bisa ribut satu rumah. Siapa yang lihat bajunya aku? Kamu ya? Kamu ya? Kenapa? Karena itu sesuatu yang berharga. Nah, ketika para ulama mereka menyampaikan nasihat tertuju khusus untuk para pemuda, itu berarti para pemuda itu berharga. Ya ma'asyara syabab, iyakum wa taswif. Iyakum itu apa, Mas Abdurrahman? Lafaz apa ini? Tahdzir. Iyakum. Awas. Awas. Jauhi. At-taswif. Taswif. Taswif itu adalah menunda-nunda. Saufa. Awas. Saufa. Ya. Menunda-nunda. Saufa. Saufa af'alu. Saufa af'al. Saya akan. Yang namanya saya akan, berarti sudah atau belum? Belum. Saya bakalan. Ya. Maksud sama ayam roja nanti jam berapa? 7. Begitu jam 7, nanti habis makan. Setelah makan kenyang. Bablas. Ya. Nanti malam. Makanya apa kata abinya sama? Ketika membawakan Ustaz ketika membawakan di salah satu pengajiannya, perkataan sebagian ulama bahwa saufa itu minjunudi iblis. Apa? Minjunudi iblis. Mau diulangi lagi, Pak? Ada gangguan sedikit. Ini mau dicoba diulangi lagi. Tidak bisa. Baik, kata Allah ada gangguan di kameranya, memorinya error. Insya Allah kita akan ulangi pada pertemuan selanjutnya dengan izin Allah Azza wa Jalla. Mohon maaf atas ketidaknyamanan ini. Mudah-mudahan Allah berkahi majelis kita yang cuma sesaat ini. Wallahu ta'ala ala wa alam. Kita tutup dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.